Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, ya, dalam rangka at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr, saling memberikan wasiat, nasihat dengan al-haq dan memberikan nasihat dengan kesabaran. Ya, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ya kajian kita membaca risalah Bahjatu Qulubil Abrar li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan membaca hadis yang ketiga, hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Ya, sebelum kita lanjutkan hadis berikutnya, tafadhal antum semua membaca hadis yang telah kita pelajari sebelumnya. Hadis yang ketiga. Ya, semuanya baca. Nah, yang sudah hafal bisa dengan hafalannya. Yang belum dia bisa sambil melihat, ya. Tafadhalu wahid ithnin thalathah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Naam, rawahu Muslim. Naam, barakallahu fikum. Thumma qala al-muallif rahimahullah al-hadithu rabi', hadith yang keempat, khisalu dukhulil jannah. Perangi agar masuk ke dalam jannah. Perangai ya, untuk enam masuk ke dalam jannah, dalam surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata a'rabiyyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. Muttafaqun alaih. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ata a'rabiyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang Arab pedalaman, a'rabi, seorang Arab Badui, ya, Arab yang tinggal di pedalaman, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu mengatakan, dullani ala amalin, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu, yang apabila saya melakukan amalan tersebut, dakhaltul jannah, niscaya saya akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa tuqimus salatal maktubah, engkau menegakkan salat yang wajib. Wa tuaddi az-zakatal mafruḍata, engkau menunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan engkau ya hendaknya berpuasa bulan Ramadan. Qala, orang ini tadi, orang Badui, Arab pedalaman, mengatakan, ya, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadha syai'an, saya tidak akan menambah, tidak akan menambahkan sedikit pun, wala anqusu minhu, dan saya tidak akan mengurangi. Naam. Dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertekad ya dan bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh saya tidak akan menambahkan sedikit pun dari perkara-perkara ini dan saya tidak akan mengurangi. Falamma walla, maka tatkala orang ini tadi berpaling pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu, barang siapa yang ingin ya senang, ya, ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah, untuk melihat seseorang ya yang merupakan penduduk jannah, ya, calon penduduk jannah, penduduk surga, falyanzur ila hadza, maka hendaknya ia melihat orang ini, orang Badui ini tadi. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, barakallahu fikum. Ini terjemahan hadis, ya. Kita baca syarahnya. Qala rahimahullah, qad waradat ahaditsu katsiratun fi hadzal aslil kabir alladhi dalla alaihi alhadith, dan sungguh telah datang hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan dan menjelaskan hadzal aslil kabir, dasar prinsip yang besar ini, dasar dan prinsip yang besar ini yang ditunjukkan oleh hadis, yang ditunjukkan oleh hadis ini. Wa madluluha kulluha muttafiqun au mutaqaribun, dan penunjukannya semuanya, ya hadis-hadis yang banyak tadi, penunjukannya ini muttafiqun, sama. Penunjukannya sama. Maknanya sama. Au atau mutaqaribun, mendekati maknanya. Ala anna man adda ma faradallahu alaihi bihasabil furud al-mushtarakah wal furud al-mukhtassah bil asbabil lati man wujidat fihi wajabat alaihi. Bahwa siapa saja yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, ya, sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang musytarakah, yang enam seluruh mukallaf, ya, manusia yang mukallaf ini sama dituntut untuk menjalankannya, ya. Atau kewajiban-kewajiban yang khusus, kewajiban-kewajiban yang khusus dengan sebab-sebab atau faktor-faktor, ya, yang siapa saja didapati faktor-faktor wajibnya perkara tersebut, maka nam wajib baginya untuk nam menjalankannya, menunaikannya. Yang pertama tadi, kewajiban yang musytarakah secara umum, semua mukallaf ini wajib dituntut untuk menjalankannya, ya, seperti sholat atau sebelumnya tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ini wajib musytarakah. Seluruh manusia yang mukallaf ini dituntut untuk mewujudkan tauhid. Wassalah dan juga sholat. Nah, dituntut untuk melaksanakan sholat. 6. Nah, begitu pula as-saum Ramadan, ya, berpuasa Ramadan. Atau kewajiban yang khusus seperti zakat. Ya, zakat mal. 6. Kapan didapati pada seseorang faktor-faktor yang mewajibkan dan mengharuskan untuk menunaikan zakat, maka wajib baginya mengeluarkan zakatnya. Atau haji. Maka barang siapa yang menjalankan ini semua, dia berhak untuk nam masuk ke dalam al-jannah sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Faman addal fara'id wajtanabal muharramati istahaqqa dukhulal jannah. Maka siapa saja yang menunaikan al-fara'id, kewajiban-kewajiban, baik kewajiban-kewajiban yang sifatnya umum, ya, mencakup seluruh, ya, mukallaf, ya, manusia, atau yang khusus. Nah, yang khusus tadi. Nah, jika didapati pada dirinya ada hal-hal yang atau faktor-faktor yang menjadikan dia wajib untuk menjalankan kewajiban tersebut. Ya, seperti zakat dicontohkan tadi atau yang lainnya. Wajtanaba al-muharramat, dan dia menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram, istahaqqa dukhulal jannah, maka dia berhak untuk masuk ke dalam jannah. Nah, ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini, dan juga di sana masih banyak hadis-hadis yang lain semakna dengan ini. Wan najata minan nar, dan dia berhak selamat dari annar neraka. Wa man ittasafa bihadzal wasfi faqad istahaqqa ismal iman. Faqad istahaqqa ismal islam wal iman. Dan barang siapa yang memiliki sifat dari sifat-sifat ini, maka dia berhak mendapatkan nama, ya, sebutan nam Islam, ya, seorang yang muslim. Al-iman, seorang yang mukmin. Seorang muslim dan seorang mukmin. Wa sara minal muttaqina al-muflihin. Ya, sehingga dia termasuk dari al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Al-muflihin, orang-orang yang beruntung. Wa mimman salaka as-siratal mustaqim. Dan termasuk dari orang yang meniti, menempuh, ya, as-siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus, ya, as-siratal mustaqim. Nah, wallahu a'lam sawab. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, ya, hadis yang mulia ini. Hadis Abu Hurairah yang beliau mengisahkan bahwa ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman, ya. Seorang Arab Badui, pedalaman ini biasanya memiliki sikap yang kaku. Ya, karena jauh dari kota, ya, dari ilmu. Tinggal di pedalaman. Sehingga Arab Badui ini ketika datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, di sini langsung mengatakan dullani ala amalin. Tidak menyebutkan ya Rasulullah atau yang lainnya. Tapi langsung dullani ala amalin. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Yang apabila aku mengamalkan amalan tersebut, niscaya saya akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Ini juga menunjukkan semangatnya mereka, ya, para sahabat, ya, di dalam menimba ilmu, belajar. Orang ini tadi datang dari jauh, dari pedalaman, ya, kemudian ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar, sangat agung. Minta ditunjukkan dan diarahkan suatu amalan yang dengannya dia bisa masuk ke dalam jannah. Dukhulul jannah, masuk ke dalam jannah ini merupakan kemenangan yang besar. Keberuntungan yang sangat besar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kasih sayang beliau. Beliau pun memberikan nasihatnya. Menjawab apa yang ditanyakan oleh sahabatnya ini. Yang pertama adalah at-tauhid. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini yang pertama kali diperintahkan, ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini tadi. Nah, pertama kali hendaknya engkau bertauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa tauhid adalah perkara yang sangat besar, yang sangat penting. Paling penting dari agama Islam ini. Karena tauhid ini merupakan dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Seluruh nabi, seluruh rasul, mereka mengajak kepada tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan, seorang rasul. "An ya'budullaha," agar mereka menyerukan kepada kaumnya, "U'budullaha." Beribadalah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini perkara pertama. Kemudian yang kedua, wa tuqimus salatal maktubah. Engkau menegakkan salat-salat yang wajib. Salat lima waktu. Ini juga menunjukkan pentingnya dan tingginya kedudukan sholat. Nah, sholat ini merupakan amalan, ya, atau perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Sholat. Jika ketika dihitung dihisab sholatnya ini baik, maka akan baiklah seluruh amalannya yang akan dihisab setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Dan jika didapati salat-salat wajibnya ada kekurangan, tidak sempurna, nah maka akan diserukan, lihatlah, halahu min tatawu, apakah orang ini miliki amalan-amalan sunnah, ya, dari sholatnya? Apakah sholat sunnah? Ya. Dia menjalankan sholat sunnah. Jika didapati orang ini banyak sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya. Barakallahu fikum. Dan jika didapati ternyata sholatnya atau tidak ada sholat-sholat sunnah yang lainnya, sehingga tetap kurang, ya, di dalam menjalankan kewajiban sholat wajibnya, maka amalan-amalan salahnya juga akan jelek dan kurang. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini perkara yang penting. Hendaknya kita berusaha menjaga sholat-sholat kita. Sholat-sholat wajib berusaha ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan juga berusaha menjalankan sholat-sholat sunnah. Karena sholat sunnah diantara keutamanya akan menyempurnakan keutamaan atau pahala sholat wajib. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, wa tu'addi az-zakatal mafruḍah. Dan hendaknya engkau menunaikan zakat yang wajib. Zakat yang wajib. Ya. Zakat mal. Ya. Zakat mal. Jika terpenuhi syarat-syarat wajibnya zakat pada harta-harta yang disyariatkan untuk dizakati, emas, ya, perak, atau binatang ternak, kemudian zakat perniagaan, zakat pertanian. Jika terpenuhi syarat-syarat wajibnya zakat, maka harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Naam. Dan juga termasuk zakat yang wajib, zakat fitrah. Zakat fitr. Zakat fitrah. Naam. Barakallahu fikum. Dan yang keempat, watasumu Ramadan, ya. Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga wajib bagi setiap mukallaf. Menaikan 6 puasa Ramadan. Ini setahun sekali. Ya. Yang disyariatkan dalam satu bulan penuh. Ya, hanya di bulan Ramadan. Nah, maka barang siapa yang menjalankan wasiat-wasiat ini, keempat perkara ini, nah, niscaya dia akan masuk ke dalam jannah. Masuk ke dalam jannah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama, kenapa di sini tidak disebutkan al-hajj, haji. Naam, haji. Karena ini disebutkan di sini adalah rukun-rukun Islam. Ya, ya, tauhid, ya, dua kalimat syahadat, ya. Dua kalimat syahadat. Naam. Kemudian salat, zakat, puasa. Al-hajj, haji tidak disebutkan. Dijelaskan oleh para ulama, naam, bahwa ada ihtimal orang Badui ini tadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkannya haji. Ya, sebelum diwajibkannya haji, sehingga tidak disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ihtimal yang kedua, bahwa keadaan Arab Badui ini tadi, ya, Arab pedalaman ini menunjukkan bahwa dia tidak wajib untuk berhaji, ya, karena tidak mampu. Ini ihtimal yang kedua. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tentang haji. Wallahu a'lam sawab. Kemudian Abu Hurairah mengatakan di sini, ya, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Arab Badui ini tadi mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadza syai'an wa la anqusu minhu, saya tidak akan menambahkan sedikit pun, ya, kepada perkara-perkara ini, dan saya tidak akan mengurang-urangi. Nah, dia bertekad, ya, dia bersumpah, ya, bahwa benar-benar akan menjaga apa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menambahnya dan tidak menguranginya. Dan tatkala orang ini tadi pergi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang senang atau suka atau ingin melihat seorang dari penduduk jannah, maka lihatlah orang ini. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa, ya, barang siapa yang benar-benar menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan juga meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, ya, niscaya dia akan masuk ke dalam jannah. Masuk dalam al-jannah. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, terkait dengan tingkatan-tingkatan orang-orang muslim, kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam hadis ini. Nah, adalah tingkatan yang kedua, mal muqtasidun, pertengahan. Itu orang-orang yang mencukupkan, melakukan perkara-perkara yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Tingkatan yang di atasnya, dia menjalankan perkara-perkara yang wajib yang Allah wajibkan, dan juga berusaha menjalankan perkara yang sunnah, mustahab. Dia pun meninggalkan perkara-perkara yang haram yang Allah haramkan, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Berusaha meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini tingkatan yang lebih tinggi ya, tingkatan di atasnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.